بدان بدان هدوك يا عبادي سلاما بريكان دلم دلم بصا يا دا حرطة ينقب جبر أرتو Insaflah Tuhan menciptakan makhluknya tiada perbedaan miskin dan kaya janganlah kau banggakan harta dan benda sebagai pedoman hidup yang bahagia. Insaflah Tuhan menciptakan makhluknya tiada perbedaan miskin dan kaya janganlah kau banggakan harta dan benda sebagai pedoman hidup yang